song lo sa pikiran aja ati terus ke pandam mergo ora tau ne yo tak marani no pandam ben do paling kita mau ngempet kepingin munggah panggung paling ya.